Wa min al-hazfi hadithu, di antara contoh pembuangan adalah hadith. Pembuangan apa? Khabar. Wa min al-hazfi hadithu, man ta'anna asaba, siapa yang dia ta'ani, berhati-hati. Asaba, dia akan menepati kebenaran. Wa man ajala, dan yang siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa, akhto'a, au kada, tuh. Au kada, dibuang khabarnya. Kalau ini jelas nih, syahidnya sini. Man ta'anna man ta'anna asaba, wa man ajala akhto'a, au kada. Au kada, khabarnya dibuang. Kenapa? Karena sudah diketahui. Kada yukhti'u, misalkan. Isimnya huwa. Hadis riwayat Tabrani. Ya Allah alam, sahihnya. Kemudian yang ketiga, yata'ayyanu fi khabari hadzal bab, yata'ayyanu fi khabari hadzal bab an ya'uda minhu dhamirun, yata'ayyanu fi khabari hadzal bab, mesti pada khabarnya bab ini an ya'uda minhu dhamirun ila al-ismi, agar dhamir yang ada pada khabar itu kembali pada isim. Yata'ayyan fi khabari hadzal babi an ya'uda minhu dhamirun ila al-ismi. Seperti tadi, kada Zaidun an yaquma. Di sini kan khabar yaqum. Pada yaqum ada dhamir kan? Kembali kepada Zaid tuh. Ya kan? Tidak boleh dikatakan kada Zaidun an yaquma abuhu. Ada dhamir an yaquma abuhu. Ya, di sini fi'ilnya harus merupakan dhamir yang kembali kepada apa? Isim. Pada contoh tadi, kada Zaidun an yaquma abuhu misalkan. Di sini bukan merupakan dhamir kan? Isim dhahir. Ya. Nah itu. Yata'ayyan fi khabri hadzal bab an ya'uda minhu dhamir ila al-ismi. Fala yajuzu raf'uhu dhahira. Tidak boleh khabarnya yang berupa fi'il, mudhari'. Itu yang umum. Tidak boleh khabarnya merupakan isim dhahir, fala yajuzu raf'uhu dhahira. Tidak boleh khabarnya yang berupa fi'il itu merupakan apa? Isim dhahir. La ajnabiyan wala sababiyya. Apakah isim dhahirnya ajnabi, asing, atau sababi? Kalau yang asing, kada Zaidun an yaquma Abu Amrin, ini asing ini. Iya kan? Kada Zaidun an yaquma Abu Amrin, ini asing. Kalau yang sababi, kada Zaidun an yaquma abuhu. Enggak boleh juga dua-duanya. Kada Zaidun yaqum. Kata tadi seringnya apa? Tanpa an ya. Kada Zaidun enggak boleh dikatakan yaqumu Abu Amrin. Ini kan asing nih. Yang dirafakan oleh apa? Yaqumu asing kan? Atau yang sabab sababi ada kaitannya dengan Zaid. Kada Zaidun yaqumu akhuhu. Ini juga enggak boleh. Ya. Harus khabarnya merupakan dhamir yang kembali kepada apa? Isim. Kada Zaidun tadi an yakum ya, ataupun yakumu, sehingga fala yuqal, tidak boleh dikatakan tafiqa Zaidun yatahaddatsu akhuhu, tafiqa Zaidun yatahaddatsu akhuhu, Zaid mulailah berbicara saudaranya. Tuh. Tidak boleh pula dikatakan ansha'a Amrun yunshidu ibnuhu, mulailah Amr anaknya menendangkan syair. Ya, ansha'a Amrun yunshidu ibnuhu, tidak boleh. Li'annaha innama, kalau betul silakan muatnya. Ya, li'annaha innama ja'at litadulla ala anna fa'ilaha, karena iya fi'il-fi'il ini. Ya. Fi'il-fi'il ini hanyalah datang. Ja'at litadulla ala anna fa'ilaha, untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya qad yulabbis bihadha al-fi'il aw syara'a fih, menunjukkan bahwasanya fi'ilnya itu atau fa'ilnya telah melakukan perbuatan ini. Aw syara'a fih, atau mulai masuk kepada perbuatan ini. Itu menunjukkannya. Kada Zaidun. Ini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya